siap, hati-hati Pak Tua, istirahatlah, di luar banyak angin. Kamu yang murah senyum, memegang perut, pandangmu semakin tamun, memandang langit. Hari menjelang maghrib, Pak Tua ngantuk, istri manis menunggu, istirahatlah, di luar banyak angin. Tidur, Pak.